قال المؤلف رحمه الله تعالى لقوله تعالى باب ما جاء من البدع فأشد من الكبائر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهي البدع حديث الدراك والبصار dosanya daripada dosa-dosa besar sesuai dengan firman Allah yang Allah alaiya sebuah Indonesia bagi wa yusuf mandu hendali dan Indonesia sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memahami dosa-dosa orang yang bersukaannya dengan sesuatu dan Allah mampu mencari dan sesuai dan siapa saja yang berlaku. Kalau syarif Alhamdulillah syirkah kebidaan itu terkadang dalam bentuk kesyirikan, bid'ah dalam bentuk kesyirikan ataupun dunia daik boleh jadi juga bid'ah di bawahnya itu bukan syirik wahya usam dan ini berbagai macam jenis minha bid'ah syirkiyah bentuk lebih-lebih. Bid'ah itu ada berbagai macam, ada bid'ah syirkiyah yang mengeluarkan seseorang dari agama. Sadar atau tidak sadar, dia telah kafir musyrik. Walaupun dia mengaku masih sebagai orang muslim, bahkan diakui oleh masyarakat sebagai orang muslim. Dan ketika dia melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, maka dia adalah musyrik. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk kesyirikannya? Dia berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke kuburan wali kemarin wali kemarin kemarin saya. Disebutkan saya sudah sekian tahun lamanya saya. Tapi disebut tolong saya. Ya wali kemarin saya sudah sekian lama sekian tahun saya berdagang. Tidak menjual, tidak menjual apa juga kehidupan itu perekonomian. Tolong dimudahkan ini. Ya wali fulan, sudah sekian lama saya melakukan tidak kerja dan usaha-usaha yang tak kunjung berhasil. Dia minta, maka dia telah menyembah kepada Allah. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah ibadah dan Allah memperbolehkan hanya kepadanya boleh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan seterusnya. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kedua ghairillah, berdoa meminta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Menghambakan diri kepada selain Allah. Wal istighatsatu bil amwat lighairillah. Minta pertolongan bantuan ketika kondisi sempit, susah. Jadi, maka dia minta pertolongan bantuan kepada selain Allah, orang yang sudah mati sekian ratus tahun yang lalu, dia mintai. Ini termasuk mempersekutukan Allah karena istighatsah adalah ibadah. Wadhabhu lil qubur, menyembelih untuk wali, kuburan wali juga syirk karena penyembelihan adalah ibadah. Fa shalli li rabbika wanhar. Fa hadhihi bid'atun syirkiyatun la yaghfiruha Allahu illa bitawbah. Ini semuanya adalah bid'ah syirkiyah yang Allah tidak akan ampuni kecuali dengan taubat. Fa idza mata al-insanu 'alaiha fa huwa mukhalladun fin nar. Maka siapapun yang mati dalam keadaan dia masih mempersekutukan Allah, tidak sempat taubat sebelum matinya, maka dia kekal dalam api neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Wasyirku ibtida'. Kesyirikan adalah perbuatan bid'ah. Dan Allah jalla wa ala khalaqal khalqa li'ibadatihi. Karena Allah menciptakan manusia ini untuk menghambakan diri kepada Allah semata. Fa idza 'abadu ma'ahu ghairahu faqad ahdathu fi dinillahi ma laysa minhu. Kalau dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dalam syariat ini. Wa hadza 'adamul bid'ah, dan kesyirikan ini adalah sebesar kebid'ahan. Fasyirku a'zamul bid'ah, maka kesyirikan adalah sebesar kebid'ahan. Wal'iyadu billah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Li'annahu syar'un syar'u dinin lam ya'dam bihillah. Karena mempersekutukan Allah adalah mensyariatkan agama yang Allah tidak izinkan. Wala yardha bih. Dan Allah tidak meridainya. Barakallahu bikum. Ini yang menjadikan apa? Kebid'ahan lebih besar dari dosa-dosa besar. Baik. Sisi yang lain. Wa qawluhu ta'ala faman adla mimman iftara 'ala Allahi kadiban liudhilla an-nasa bighairi 'ilmin. Siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan atas Allah Subhanahu wa ta'ala kedustaan untuk menyesatkan orang-orang tanpa dasar ilmu. Qala syari wa min wujuhi kaunihi kaunil bid'ah syarra min al-kabirah. Dari sisi bahwa kebid'ahan itu lebih jelek daripada dosa besar adalah annal mubtadi'a yaftari 'ala Allahi al-kadiba, bahwa pelaku bid'ah, tokoh bid'ah melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu hadha syar'un, dia mengatakan ini syariat, ini agama. Wa hadha fihi ajrun wa thawab, padanya ada pahala dan keutamaan. Fa huwa muftarin 'ala Allahi al-kadiba, di sisi ini dia mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan orang yang melakukan maksiat. Fa innahu la yadai anna hadha din, orang melakukan maksiat tidak pernah mengakui bahwa itu adalah bagian dari agama. Barakallahu fikum. Lianahu ya'rifu annahu 'asin, karena dia menyadari, dia tahu bahwa dia adalah pelaku dosa. Amal mubtali fa huwa yaftari 'ala Allahi al-kadiba. Adapun para pelaku bid'ah, mereka ini melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu yaqulu inna hadha min ad-din, dari sisi bahwa dia mengatakan bahwa ini dari agama. Wa inna hadha yuqarribu min Allahi Subhanahu wa ta'ala, bahwa amalan ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma innal 'asi la yuqtada bih. Kemudian para pelaku maksiat tidak akan diikuti untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Para pelaku maksiat tidak akan pernah diikuti untuk mendapatkan pahala. Beda dengan para pelaku bidah. Banyak orang yang mengikutinya dengan tujuan mendapat pahala. Tapi para pelaku maksiat tidak akan ada yang mau mengikutinya untuk mendapatkan pahala, karena dia tahu maksiat. Barakallahu fikum. Tsumma inna al-'asi la yuqtada bih. Para pelaku maksiat ini tidak ada yang mau mengikutinya dalam rangka mencari pahala. Balin nasu yadumunahu, bahkan orang-orang mencelanya. Bi khilafil mubtadi', berbeda dengan ahlul bid'ah. Fa innahu yaqtadi bihi an-nasu wa yata'abbaduna bi bid'atihi. Orang-orang ramai-ramai mengikutinya berharap bahwa dapat pahala dengan kebid'ahan itu. Fa huwa syarrum min murtakibil kabirah. Dari sisi ini kebid'ahan lebih jelek daripada para pelaku dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman adlam man iftara 'ala Allahi kadhiba?" Siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang melakukan dusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Liudilla an-nasa bighairi 'ilm, untuk memalingkan orang, menyesatkan orang dari kebenaran tanpa dasar ilmu. Li'annahum yattabi'unahu khususan idza kana lahu nasibun minal 'ilm. Orang-orang akan mengikutinya, apalagi kalau ahlul bidah itu sedikit memiliki ilmu, aw indahu ibadatun wa tuqa wa wara', atau dia tekun beribadah misalnya, dia nampak bertakwa, dia betul-betul wara', hati-hati. Orangnya zuhud, sederhana dan seterusnya. Orang akan mengikutinya, subhanallah. Barakallahu fikum. Fannasu yaghtaruna bih. Maka orang-orang akan tertipu dengan ahlul bidah ini yang nampak banyak diam, rajin sholat, barakallahu fikum, nampaknya baik orang-orang. Orang-orang akan apa? Tertipu, terpengaruh. Wa yaqtaduna bihi fi bid'ahi, dan bahkan mengikutinya dalam kebid'ahan. Bi khilafi zani, berbeda dengan orang yang berlaku zina wa syaribil khamr. Baik, para pelaku zina orang akan mencelanya. Tidak akan ada yang mengikutinya dalam rangka mendapat pahala. Wa syaribil khamr. Demikian juga orang akan mencela peminum khamr, fahati kabair, dosa-dosa besar ini semuanya. Wan nasul yaktabuna bi fa'iliha. Orang-orang tidak akan ada yang mengikutinya dalam rangka mencari pahala. Tidak akan ada. Yang mengikutinya orang-orang yang sama seperti dia, yang ngaku bahwa itu adalah kesalahan, itu maksiat. Bal yamkutunahu wa yadumunah. Bahkan orang-orang akan mencelanya. Barakallahu fikum. Mencercanya fahada aidan min wujuhin kaunil bidati syarran minal kabair. Ini juga sisi dari sisi bahwa kebid'ahan lebih berat dosanya dari dosa-dosa besar. Qauluhu ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi 'ilm ala sa'a ma yazirun. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri nanti di hari kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Betapa jelek apa yang mereka pikul nantinya. Qala syarih habibahullah wa kadzalika al-mubtali yatahammalu wizrahu. Demikian juga para pelaku bid'ah, dia sendiri memikul dosanya sendiri. Wa wizra man iktada bihi yaumil qiyamah, dan dosa-dosa orang yang mengikuti kebid'ahannya nanti di hari kiamat. Liannahu qudwatun yaqtadi bihin nas, karena dia sebagai tokoh yang orang-orang akan ikuti. Yadunnuna annahu ala haqq, orang-orang menyangka bahwa dia di atas kebenaran. Wa anna fi'lahu amalun thayyib, dan bahwa perbuatannya adalah amal kebaikan. Khususan idza kana yad'u ilal bid'ati wa yuhassinuha, apalagi kalau memang jelas-jelas dia mengajak kepada kebid'ahan dan menganggap itu adalah kebaikan dan menghias-hiasinya, memprovokasi orang, menyemangati orang untuk melakukannya. Fa innahu yatahammalu wizrahu wa wizra man iqtada bihi wattaba'ahu. Maka dia akan memikul, dia akan bertanggung jawab memikul beban dosanya sendiri dan beban dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Wa hadza khatarun 'adzim, dan bahaya yang sangat besar. Wa huwa khatarul bid'ah wal muhdatsat, ini bahayanya kebid'ahan dan perkara-perkara baru. Wa kam min bid'atin intasharat bin nasi wa tawarathuha jilan ba'da jil bisababil mubtadi' al awwal alladhi ikhtara'aha. Betapa banyak kebid'ahan-kebid'ahan tersebar di tengah-tengah manusia. Wa tawarathuha jilan ba'da jil, dan mereka mewariskannya secara turun-temurun. Barakallahu alaikum. Jil ba'da jil, generasi demi generasi. Bisababil mubtadi al-awwal, karena sebab mubtadi yang pertama ini alladhi ikhtara'aha, yang dia ada, yang mengada-adakannya. Fayakunu alaihi nasibun min athami kulli man ittaba'ahu. Maka yang melakukan pertama kali sebagai pencetusnya, sebagai pembuat bid'ah pertama kalinya, maka dia akan memikul dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikuti setelahnya dari generasi ke generasi. Ay alaihi mithlu auzarihim, yakni dia memikul dosa seperti dosa-dosa yang dipikul pula oleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun. Barakallahu fikum. Fal mubtadi'atu yahmiluna auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari alladhina yudilluna bighairi 'ilm. Maka ahlul bid'ah ini akan memikul dosanya sendiri sempurna di hari kiamat dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya tadi. Ala sa'a ma yazirun, betapa jelek apa yang mereka pikul nantinya. Nasallahu alafiyah. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza bihi tahdhir minal bid'ah. Ayat ini padanya tahdhir, peringatan dari kebid'ahan. Wa annahu yalhaqu sahibaha ismun kabirun akbaru min ismihi fi nafsihi. Wa annahu yalhaqu sahibaha, dan akan mengikuti pelakunya ini ismun kabir, dosa-dosa besar, min ismihi fi nafsihi. Barakallahu fikum. Dia sendiri yang melakukannya, dia pencetusnya, dia memikulnya sendiri. Bal kullu man amila bihadhil bidah, dan semua orang yang melakukan kebid'ahan setelahnya, maka dia pun akan memikulnya. Betapa banyak orang yang mengikutinya. Nasallahu alaihi wa sallam. Fa innahu yalhaqu sahibaha al-awwal ithm man amila biha, wa li hadza jaa fil hadithi ma qutilat nafsun zulman illa kana 'ala ibn awwal ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Subhanallah. Oleh karena itu ada dalam satu hadis, ma kutilat nafsun zulman. Tidak ada satu jiwa pun dibunuh dengan cara yang zalim aniaya kecuali anak Adam yang pertama kali melakukannya mendapatkan bagian dari dosanya. Betapa banyak nyawa yang dilayangkan dengan cara yang zalim. Baik, anak Adam yang pertama yang melakukan pembunuhan juga mendapatkan bagian dari dosa-dosa itu. Setiap ada yang terbunuh secara zalim, dia mendapatkan jatahnya. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatla. Karena dialah yang pertama kali yang mencontohkan, barakallahu fikum, pembunuhan. Walaupun dia tidak mengatakan ke orang-orang, hei, lihat kita, kita bekengin dia, barakallahu fikum. Tapi perbuatan itu adalah amalan yang mengajak, barakallahu fikum. Perbuatan mengajak, lisan mengajak, tapi perbuatan juga, akhlak juga mengajak, barakallahu fikum. Masya Allah. Li'annahu awwala man sannal qatla, karena dialah pertama kali orang yang melakukan pembunuhan. Li'annahu qatala akhahu zulman wa udwanan, karena dialah pertama kali yang membunuh saudaranya secara zalim dan permusuhan. Bahwa awwalu man sannal qatl, dialah yang pertama kali yang menyunnahkan, mencontohkan pembunuhan. Lidzalika kullu man qatala nafsan bighairi hal bighairi haqqin yalhaqu ibna Adam al-awwal kiflun. Oleh karena itu semua jiwa yang barakallahu fikum yang dibunuh secara tidak hak, maka dosanya juga akan dipikul oleh anak Adam yang pertama. Ai nasibun kabirum min damiha wal iyad billah. Nasibun kabir, bagian sangat besar dari darahnya. Qala rahimahullahu taala wa fi sahih, barakallahu fikum, annahu sallallahu alaihi wasallam qala bil khawarij aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Tentang khawarij ini, para teroris ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kalian mendapati mereka ini, para teroris, maka bunuhlah mereka. Wa minal bid'ah al-mustaqbah bid'atul khawarij, termasuk bid'ah yang sangat jelek adalah bid'ahnya khawarij. Wal khawarij humul ladina yakhrujun ala ulati umuril muslimin. Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah dari pemerintah kaum muslimin. Fa yakhla'una sam'a wa ta'ah, mereka menanggalkan sikap mendengar dan taat kepada pemerintah. Tidak mau diperintah, tidak mau taat. Bahkan mereka memberontak. Wa yakhrujuna alaihim bisayf, bahkan mereka keluar melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dengan senjata, dengan pedang. Wa yukaffirunal muslimina bil kaba'ir. Khawarij ini, para teroris ini, mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Allati duna syirk, selain dosa syirik, faha ulai humul khawarij, mereka lah khawarij. Subhanallah. Jadi, dia bawakan rentetan ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Untuk mengkafirkan kaum muslimin. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qatlihim likaffi syarrihim wal qada' ala bid'atihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh mereka ini karena kaum muslimin tidak akan merasa aman dan nyaman dengan keberadaan mereka ini. Dikit-dikit bom, dikit-dikit membunuh, dikit-dikit, subhanallah. Ini baru-baru ini kan begitu. Tapi dalam satu tahun berkali-kali mereka melakukan perbuatan ini. Subhanallah. Dan ini sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat kita. Tidak dibenarkan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk membunuh mereka, likafi syarrihim wal qadha ala bid'atihim. Untuk membunuh mereka agar supaya meredam kejelekan mereka dan wal qadha ala bid'atihim, dan untuk mematikan kebid'ahan mereka. Karena sunnata was syari'ata yahuthuna ala sam'i wa ta'ati li ulati umril muslimin. Karena sunnah syariat kita mendorong kita, menganjurkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Lima yatarattabu ala dzalika min al-masalih al-'azimah. Karena begitu kita taat kepada pemerintah, kemaslahatan sangat besar akan didapatkan. Barakallahu fiik. Sejelek-jelek apapun penguasa, masih tetap lebih baik, lebih mending ketimbang tidak ada pemerintah. Barakallahu fiik. Fawda, akan terjadi kekacauan, terjadi huru-hara. Wallahul musta'an. Oleh karena itu, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penguasa yang zalim sangat lengkap rinci. Intinya bersabar dan jangan memberontak. Tengok semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan beliau bagaimana menyikapi pemerintah yang zalim. Intinya adalah bersabar. Intinya bersabar. Karena kapan memberontak, kejelekan semakin besar. Akid. Ketika dia zalim, berapa yang bisa dia bunuh? Sedikit. Tapi begitu orang sudah ngangkat senjata, khalas, disapu bersih. La haula wa la quwwata illa billah. Semua yang berbau Islami dihapus. Mungkin pengasuh penguasanya awalnya baik-baik saja, masih ada kebaikannya walaupun sedikit. Tapi begitu orang-orang melakukan pemberontakan, khalas, hilang kebaikannya. Dia akan mengatakan, sapu bersihkan semuanya. Sudah saking marahnya. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Rasul memerintahkan kepada kita untuk membunuh mereka, memerangi mereka. Karena sunnah atau syariah yahusuna ala sami wa ta'ah, memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Lima yatarattabu ala dzalika min al-masalih al-'azimah. Karena taatnya kita kepada pemerintah akan muncul kemaslahatan yang sangat besar, wa isma'il kalimah, bersatunya kalimat, kekuatan. Wa haqni dima, tertahannya darah, tidak tertumpahkannya darah di mana-mana. Wal hukmu bisyariati, masih tetap diadakannya, ditegakkannya syariat, orang masih bisa sholat, masih bisa ini melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan. Begitu terjadi pemberontakan, boleh jadi penguasa mengatakan tutup semua masjid. Subhanallah. Alhamdulillah masih bisa kita melakukan sholat, azan dikumandangkan di mana-mana. Wa iqamatil hududi wal jihad wa ghairi dzalika minal masalihil azim. Masih banyak kebaikan-kebaikan. Fa idza intaqadal amru dha'at hadhil masalih. Baik. Kalau ikatan ini sudah tidak ada, tidak lagi yang mau taat kepada pemerintah, semuanya mau berontak, maka hilanglah semua kemaslahatan ini. Wa antasharatil fawda, tersebar kekacauan di mana-mana. Wa sufikatid dima, ditumpahkan darah. Orang tidak tahu lagi kenapa dia dibunuh dan kenapa membunuh. Barakallahu fiik. Atas dasar apa? Tahu-tahu dia diperintahkan membunuh. Kau bunuh si fulan. Yang dibunuh tahu-tahu dia mati. Tidak tahu atas dasar apa dia dibunuh. Fawda. Namanya fitnah. Wa nuhibatil amwal, harta pun pada dirampas. Wa intahakatil a'rad, wa intuhikatil a'rad, kehormatan dicabik-cabik. Perempuan diperkosa. Wa utilatil hudud, hukum-hukum had tidak ada lagi. Ila ghairi dzalika minal umur, dan yang lain dari perkara-perkara. Fal ijtima'u wassamu wa ta'li ulatil umuril muslimin fardun 'alal muslimina min ajli qiyami masalihid dunya wa masalihid din. Ijtima', berkumpulnya, bersatunya untuk taat kepada pemerintah. Pemerintah kaum muslimin adalah fardun 'alal muslimin, kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka ahlu sunnah ketika taat terhadap pemerintah, mereka akan mendapatkan pahala. Karena taatnya kepada pemerintah itu didasari oleh keyakinan dan agama. Barakallahu alaikum. Bukan cuma sekedar taat begitu saja, lah. Tapi didasari oleh keyakinan bahwa itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama, amma man kharaja an hada faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Adapun orang yang keluar dari ini, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, maka dia telah melakukan kebid'ahan. Faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Dia telah melakukan perkara baru dalam agama ini yang bukan dari agama. Wa in kanu yadhunnuna annahum yunkiruna al-munkar. Walaupun mereka beralasan bahwa mereka mengingkari kemungkaran. Bukan begitu caranya mengingkari kemungkaran. Wa yujahidu nabi sabilillah, mereka alasannya jihad fi sabilillah. Fa innahum min al-haqiqati mubtadi'atun wa kharijuna an syar'illah azza wa jalla. Baik. Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepada kita bahwa akan datang penguasa demikian dan demikian dan demikian modelnya. Tidak ada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberontak. Baik, bahkan ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, fala nuqatiluhum, bagaimana kalau kita perangi mereka, para penguasa yang zalim seperti itu?" Kata Rasulullah, "Barakallahu fikum. Jangan memberontak." Subhanallah. Mereka walaupun alasannya ini khawarij, mereka alasannya ingkarul munkar, jihad fi sabilillah. Bukan begitu cara ingkarul munkar, bukan begitu jihad fi sabilillah. Fa innahum bil haqiqati mubtadi'ah, pada hakikatnya mereka adalah ahlul bidah wa kharijun an syar'illah, keluar mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi irtakabuhu minal munkar ashaddu minal munkar alladzi yazumuna anna waliyal amri fa'alahu. Walladzi irtakabuhu minal munkar ashaddu minal munkar alladhi yaz'umuna anna walil amr fa'alahu. Yang dia lakukan dari kemungkaran, ini khuruj an muratil umur, itu lebih parah, lebih besar dosanya dari dosa para penguasa yang mereka anggap penguasa telah melakukannya. Penguasa zalim, penguasa zalim. Ketika Anda melakukan pemberontakan, Anda lebih zalim daripada penguasa. Barakallahu fikum. Awilladhi waqa'a minhu bilfi'il, mereka terjerumus dalam kebidaan lebih parah ketimbang apa yang dilakukan oleh penguasa dari kezaliman. Fa'innahu hatta law kana fa'alahu falkhuruju alaihi ashaddu mafsadatan min mafsadatirkal inkar alaihi alaniyatan. Fa'innahu hatta, sesungguhnya khawarij ini walaupun mereka kana fa'alahu fa'innahu hatta law kana fa'alahu, walaupun penguasa itu melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, penguasa telah melakukan ini, kezaliman, begini, bayi rendet semua kejelekannya, kekurangannya. Fal khuruju alaihi ashaddu mafsadah. Maka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah lebih banyak kerusakan yang dia munculkan daripada mafsadah tarkul ingkar alaihi alaniyatan. Barakallahu fikum. Tidak mengingkari secara terang. Fayajibu sam'u wa ta'ah, maka tetap wajib untuk kita mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.